Bismillah. Qala wafaqahullahu ta'ala. Wa minal amthilati ala hadhil qara'ini wal ahwal annal mukhalafata ma'siyatan kanat aw bid'ah ta'dhumu rutbatuha idza qtarana bihal mudawamah wal israr 'alayha aw istighfafu biha aw istihlaluha aw al mujaharatu biha aw ad da'watu ilayha wa yaqillu khataruha idza qtarana biha at-tasatturu wal istikhfa'u aw 'adamul israri 'alayha aw an-nadamu war-ruju'u 'anha wa min al-amthilati 'ala hadhihi al-qara'ini aydhan anna al-mukhalafata fi dhatiha ta'dhumu rutbatuha bi'idhamil mafsada fama kanat mafsadatuhu tarji'u ila kulliyin fid dini fahuwa a'dhamu mimma kanat mafsadatuhu tarji'u ila juz'iyyin fihi wa kadhalika ma kanat mafsadatuhu muta'alliqatan bid din fa innahu a'dhamu mimma kanat mafsadatuhu muta'alliqatan bin nafsi wal hasil annal muwazanata bainal bid'ah wal ma'asi la budda fiha min mura'atil hali wal maqam wa'tibaril masalihi wal mafasid wan nadhari ila ma'alatil umur fa inna tanbiha ala khatwarati ala khuturatil bid'ah wal mubalaghati fi ta'dhimi sya'niha yanbaghi alla yufdi fil hali awil ma'ali ila istighfafi bil ma'asi wat tahqiri min sya'niha kama yanbaghi aidan alla yufdi tanbihu ala khuturatil ma'asi wal mubalaghati fi ta'dhimi sya'niha fil hali awil ma'al ila istighfafi bil bid'i wat tahqiri min sya'niha. Naam, barakallahu fiik. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab Qawaidu Ma'rifatil Bid'ah halaman 31. Melanjutkan pembahasan tentang kaitan bid'ah dengan maksiat. Sudah dibahas persamaannya dan juga perbedaannya. Dari situ diketahui bahwa jenis bid'ah itu lebih besar perkaranya daripada jenis maksiatnya. Jelas? Dan semua yang disebutkan itu ketika apa? Lepas atau kosong dari qara'in dan ahwal. Nah, tapi kalau ada qara'in dan ahwal yang mempengaruhinya, maka antara bid'ah dan maksiat itu punya efek yang berbeda deh. Beda di setiap kondisi dan tergantung bagaimana qarinahnya. Diterangkan di sini wa minal amthilah di antara contoh ala hadhil qara'in wal ahwal. Ya, qara'in dan ahwal yang mempengaruhi ya besar kecilnya nilai kerusakan bid'ah dan maksiat adalah annal mukhalafah bahwa segala bentuk penyelisihan, maksudnya penyelisihan syariat ya. Baik itu maksiat maksiatan kanat au bid'atan. Baik mukhalafah itu bentuknya maksiat adanya atau bid'ah, ta'dhumu rutbatuha. Derajatnya ya, nilainya itu menjadi besar idza qtarana bihal mudawamah. Kalau diiringi dengan apa? Terus menerus. Paham? Wal israru al-mudawamatu wal israru 'alaiha. Dengan terus menerus di atas mukhalafah tadi. Kalau ada mudawamah dan israr, maka itu yang membuat dia jadi besar. Jelas? Maka dikatakan tidak ada saghair ma'al israr. tidak ada yang namanya apa dosa kecil kalau apa terus menerus, paham? Sebagaimana tidak ada kabair ma'at taubah, tidak ada yang besar kalau diiringi dengan taubat. Nanti, nah sehingga tarinah mudawamah dan israr alal mukhalafah itu mempengaruhi apa besar kecilnya pelanggaran. Nanti, awil istighfafu biha, atau ada qarina apa istighfaf, istighfaf itu yang mengentengkan, meremehkan. Nah ini juga mempengaruhi nilai besar kecilnya pelanggaran. Aw istihlaluha, atau apalagi istihlal, menganggap halal. Sesuatu pelanggaran sekecil apapun ya, kalau kemudian dianggap itu halal, wah jadi besar urusannya. Itu namanya apa? Dia menolak syariat. Syariat mengatakan itu haram, dia bilang apa? Halal. Wah, bahaya. Awil mujaharatu biha, atau korinahnya adalah terang-terangan, dia enggak malu berbuat itu. Bang. Maka sesuatu yang mungkin sebetulnya kecil ini ya, tapi kalau terang-terangan dia tunjukkan di depan muka umum, ya, nah, ini jadi besar. Awid da'watu ilaiha, atau korinah yang lain adalah mengajak orang kepada mukhalafah tadi. Tidak hanya apa berbuat untuk dirinya, tapi dia mempengaruhi orang lain untuk berbuat mukhalafah tersebut. Nah, kalau sudah ada unsur mengajak, menghasut, nah ini bisa membuat apa urusannya jadi besar. Nah, wa yaqillu khataruha, tapi bahaya dari mukhalafah itu akan minim ya, kecil, idza qtarana biha tasattur, kalau diiringi dengan apa tasattur. Tasattur itu artinya menyembunyikan, wal istikhfa sama ya, menutupi. Nah, makanya disebutkan dalam hadis apa, wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah, siapa orang yang menutupi kekurangan seorang muslim, maka Allah akan tutupi kekurangan dia dunia dan akhirat. Jika ada orang muslim berbuat salah dan dia ada tasattur, ada istighfar, menyembunyikan diri, ya sudah, jangan apa malah kamu blow up. Enggak perlu. Kalau mau nasihati, kamu tahu ya, nasihati secara sir. Jangan dibuka umum. Karena dia ada tasattur di situ, itu yang mengecilkan urusannya, masih ada apa rasa malu takut gitu ya. Au adamul israri aniha, atau kalau ada korina apa, dia tidak melakukannya secara terus menerus, sekali waktu itu saja, bang. Maka itu membuat apa nilainya jadi kecil, jangan dibesar-besarkan gitu. Itu namanya apa? Asrah atau asarat. Ya. Aqilu dzawil hayat asaratihim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terimalah dari orang yang mulia, orang yang berhormat itu asarat mereka. Ini maksudnya jangan kamu hukum ya, orang yang seperti itu hanya karena apa? Satu dua kesalahan yang dia terjatuh di dalamnya, yang dia tidak dikenal dengan apa perbuatan itu. Itu namanya ketergelinciran. Maka kamu harus apa? Bisa menutupinya. Jangan membesarkan. Awin nadamu waruju anha, atau kalau apa diiringi dengan penyesalan, rujuk dari perbuatan tadinya, taubat, maka itu bisa mengecilkannya, bahkan menghilangkannya ya. Paham? Makanya dikatakan tadi apa? Tidak ada kabair kalau diiringi dengan taubat. Nah, itu untuk memberikan apa? Harapan. Kalau yang pertama, tidak ada saghair kalau diiringi dengan terus-menerus, itu memberi takut. Nah, Tiga perkara yang bainal khauf war raja. Kamu jangan meremehkan hal yang kecil, kalau terus-menerus jadi besar. Jadi kamu jangan apa terlalu berputus asa ya, dari kesalahan besar. Kalau kamu mau tobat itu bisa apa Allah hapuskan dengan rahmat. Paham? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, ini bagi yang mau tobat. Kemudian wa minal amtsilah ala hadhihi alqara'in aidha. Contoh lagi. Qara'in yang mempengaruhi ya, besar kecilnya nilai pelanggaran itu. Annal mukhalafa fi dhatiha ta'dhumu rutbatuha bi'idhamil mafsadah. Pelanggaran syariat pada zatnya itu nilainya, rutbahnya ya, itu jadi besar dengan besarnya mafsadah. Dilihat efek damage-nya itu kayak apa. Kalau sangat merusak ini ya, jadi besar. Paham? Karena nanti ada yang sifatnya qasirah, ada yang muta'addiyah ya, yang hanya efeknya kepada pelakunya saja, ada yang efeknya kepada lingkungan. Nah, maka lihat seberapa efek mafsadahnya itu. Itu yang juga apa menentukan besar kecilnya nilai pelanggaran tadi. Famakanat mafsadatu tarji'u ila kulliyin fid din. Maka apa saja bentuk mukhalafah, penyelisihan, yang mafsadahnya itu kembali kepada apa? Perkara yang kulli. Kulli maksudnya yang asal. Ya. Yang mendasar dalam agama. Fahuwa a'zam, maka urusannya lebih besar. Mimma kanat mafsadatuhu tarji'u ila juz'in fihi. Dari penyelisihan yang kembalinya kepada apa? Perkara juz, ya, parsial. Ya, ini bukan perkara apa? Dasar fondasi agama. Itu contohnya. Yang juga mempengaruhi besar kecilnya suatu pelanggaran, seberapa efek rusaknya. Wa kadzalika ma kanat mafsadatu muta'alliqatan bid-din fa innahu a'zamu mimma kanat mafsadatu muta'alliqatan bin-nafs. Begitu pula ya, bentuk mukhalafah yang mafsadahnya itu terkait dengan agama, efeknya merusak betul agama seseorang ya, maka itu lebih besar daripada apa penyelisihan yang mafsadahnya terkait dengan pribadi. Walhasil, hasilnya adalah annal muwazanata bainal bid'i wal ma'asi la budda fiha min mura'atil hal wal maqam. Kalau ingin menimbang ya, antara bid'ah dan maksiat seberapa besar ini pelanggarannya, itu harus memperhatikan apa? Keadaan dan tempatnya, sikon, situasi dan kondisi. Juga wa'tibaril masali wal mafsadi wal mafasid, dengan menilai apa maslahah dan mafsadahnya. Wan nadhari ila ma'alat ilama'alatil umum, dan juga melihat dampak ya, akibat dari perkaranya. Fa inna tanbiha ala khuturatil bid'ah wal mubalaghah fi ta'dhim sya'niha, maka memperingatkan bahaya bid'ah. Paham? Fa inna tanbiha ala khuturatil bid'ah wal mubalaghata fi ta'dhim sya'niha, memperingatkan dari bahayanya bid'ah, mubalaghah di dalam membesarkan apa urusan bid'ah, yang bagi sepatutnya semestinya alla yufdiya, tidak sampai mengantar fil ma'al ya, dalam waktu dekat awil ma'al atau waktu yang masa depan ya, ila istighfafi bil ma'asi, kepada apa peremehan terhadap maksiat wa tahqiri min sya'niha, dan mengentengkan urusan maksiat. Jangan, kadang ada orang gitu ya, oh dia kalau dalam urusan apa bid'ah itu wah berapi-api udah jelas kayak singa sudah ngamuk, tapi dampaknya ya jadi meremehkan apa maksiat. Mending kamu mabok daripada saya dapati kamu ikut tahlilan begini misalkan gitu. Waduh. Iya. Mending gua mendang mending, bukan masalah mendang mending. Sama-sama dosa itu enggak boleh, paham? Kadang orang selalu mubalaghah, ekspresinya terlalu berlebihan dalam mengingkari bid'ah. Akhirnya dia anggap apa? Mending anak saya jadi main game daripada anak saya ikut-ikut acara-acara bid'ah sekarang ini. Akhirnya apa? Meremehkan suatu kerusakan. Jelas? Nah, enggak boleh begitu. Kama yang bagi ayat, sebagaimana sepatutnya juga Allah yufdiyat tanbihu ala khuturatil ma'asi wal mubalaghatu fi ta'zimi sya'niha fil hali awil ma'al ila istifaf bil bid'ah wa takhiri min sya'niha. Memperingatkan dari bahaya maksiat, berlebih-lebihan dalam membesarkan urusan maksiat, jangan sampai apa? Dalam waktu dekat ataupun waktu masa depan berefek kepada meremehkan bid'ah, menganggap enteng urusan bid'ah. Apa kamu dikit-dikit bid'ah? Itu loh kamu, akhlakmu itu enggak benar. Itu loh kamu apalagi bacaan Quranmu aja lah enggak lurus itu, apalagi oh kamu saja masih suka apa, enggak bakti sama orang tua, apalagi oh kamu sama tetangga aja enggak baik. Ya dia angkat apa urusan pelanggaran maksiat ya dengan mubalaghah berlebih-lebihan ya, sampai akhirnya meremehkan urusan bid'ah. Ya, mending ikut tahlilan, yang penting jadi anak berbakti daripada ya anti bid'ah tapi jadi anak durhaka. Ya jadi kaum mending juga ini. Enggak gitu ya. Harus terukur. Paham? Semua itu ada apa kadarnya lah begini ya. Nah, setiap kesalahannya kesalahan. Tidak boleh apa diremeh. Maka ini yang bisa begini itu orang yang apa? Alim, ya, ngerti cara mengingkarnya kayak apa yang bagus ini. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.